الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا هو اللقاء الخامس الذي نتكلم فيه عن هذا الموضوع المهم، وهو اللذة الحقيقية. Setelah beliau membuka majlis ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan dua kalimat syahadah, dan beliau mengatakan bahwa ini adalah merupakan pertemuan yang kelima kita yang membahas tentang satu permasalahan yang penting, yaitu tentang kelezatan dan kenikmatan yang hakiki. Qad sabaqa an qulna innana la nastati'u an nadhkura jami'a alwasail wal asbab almusila ila alladhdhati alhaqiqiyyah. Dan telah kita terangkan sebelumnya bahwa tidak memungkinkan bagi kita untuk menyebutkan seluruh perkara yang berkaitan dengan wasilah dan sebab-sebab yang dapat mengantarkan kepada kelezatan yang hakiki tersebut. Wala nastati'u an nadhkura jami'a alladhati at-tafsiliyah min al-ibadat. Dan kita juga tidak bisa menyebutkan seluruh jenis-jenis kelezatan yang hakiki yang berkaitan dengan perkara ibadah. سنحاول في هذا اللقاء أن نلخص بعض صفات أصحاب اللذة الحقيقية. Maka kita berupaya pada pertemuan kita kali ini untuk merangkum hal-hal yang berkaitan dengan orang-orang atau sifat-sifat yang dimiliki oleh mereka yang merasakan kelezatan yang hakiki. Sahibul ladzatil haqiqiyyah, seorang yang memiliki dan merasakan kelezatan yang hakiki tersebut, huwa alladzi dzaqa ta'mal iman, dia adalah seorang yang merasakan manisnya keimanan. Wala yadhuqu ta'mal iman, dan tidak ada orang yang merasakan manisnya iman itu, illa man radiya billahi rabba, kecuali seorang hamba yang ridha Allah azza wajal sebagai Rabbnya. Wa bil islami dina, dan dia ridha Islam sebagai agamanya. Wa bi Muhammadin rasula, dan dia ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Faman haqqaqa dhalik, barang siapa yang mewujudkan hal tersebut, faqad wajada al-halawata al-haqiqiyyah, maka sungguh dia akan merasakan manisnya keimanan yang hakiki tersebut. Min inshirahi sadrih, dari perasaan lapang dada. Wa tanwirihi bima'rifatillahi ta'ala, dan adanya cahaya yang terdapat di dalam hatinya pada saat dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'rifati rasulih, dan mengenal rasulnya. Wa ma'rifati minnatillahi ta'ala alaihi an an'ama alaihi wa ja'alahu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan memahami atau meyakini bahwa begitu banyak karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya ketika Allah azza wajal memberi nikmat Islam dan menggolongkannya, memasukkannya termasuk di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mutaammilan fi tafasil an'am allati an'ama Allah biha alaihi, dia memperhatikan rincian dari berbagai macam kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya. Faman taammala dhalik, maka barang siapa yang benar-benar memperhatikan hal tersebut, fa innahu ya'ishu sa'adatan 'azimah, maka dia akan merasakan sebuah kebahagiaan yang besar. Tatirul qulub farahan wa surura, di mana hati mereka itu akan merasakan sebuah kegembiraan dan kebahagiaan. Wa tamtali'u ishraqan wa nura, dan hati itu akan dipenuhi dengan cahaya yang terang benderang. Fayalaha min halawatin ma aladdaha, maka demikian indahnya kenikmatan tersebut, alangkah lezatnya dan alangkah senangnya kehidupannya. Wa ya laha min hala min halatin ma asyrafaha, dan demikian indah kondisi tersebut, itu adalah merupakan kondisi yang sangat mulia. Fa nas'alullaha ta'ala an yamunna bidawamiha wa kamaliha, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah azza wa jalla menganugerahkan kepada kita semua agar diberi kesempurnaan dari kenikmatan dan kelezatan tersebut. Kama manna bibtida'iha wa husuliha. Sebagaimana dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengkaruniakan kepada kita di saat awal kita merasakan kenikmatan tersebut. Nas'alullah alladhi razaqana al-iman an yarzuqana halawata al-iman. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita keimanan, semoga Allah memberikan rezeki kepada kita untuk merasakan manisnya iman. Wa nas'alullah alladhi waffaqana lil ibadati kas-salah an yarzuqana ladzata al-ibadati wa ladzata as-salah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepada kita untuk dimudahkan melakukan ibadah salat, agar kemudian Allah Azza wa Jalla memberi karunia kepada kita untuk merasakan kelezatan dan kenikmatan ibadah di dalam mengerjakan salat. Sahibul ladzatil haqiqiyyah huwa alladhi wasalatil halawatu ila qalbihi. Seorang yang merasakan kelezatan yang hakiki, dia adalah seorang yang merasakan manisnya dan nikmatnya sehingga masuk ke dalam hatinya. Fa awrathathu hubban lillahi wa syar'ihi wa dinih. Sehingga hal tersebut mewariskan dan menumbuhkan perasaan cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada syariat, demikian pula agamanya. Wa antajat ittiba'an wa inqiyadan li sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Dan hal itu akan menumbuhkan sikap ittiba', mengikuti dan tunduk kepada sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Fa yasiru musalliman muttabi'an li hadiyhi bi kulli ridan wa irtiyah wa kulli taslimin wa inshirah. Sehingga dia berserah diri dan menerima sepenuhnya untuk mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keridhaan, penuh lapang dada, dan menerima dengan sepenuhnya. Fa idza wajada amalan, tatkala dia mendapati satu amalan, au qawlan, atau satu ucapan, nadhara hal yuwafiqu hadiyahu sallallahu alaihi wasallam au la, maka dia melihat apakah ucapan atau amalan tersebut sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Falam yaf'al wa lam yasluk illa ma yuwafiqu syar'ah. Lalu kemudian dia tidak melakukan kecuali yang sejalan dengan syariatnya. Sahibul ladzatil haqiqiyyah huwa alladhi wajada halawatal iman wa haqqaqa asbabaha. Seorang yang merasakan kelezatan yang hakiki adalah seorang yang merasakan nikmatnya keimanan, dan dia menemukan sebab-sebab yang dengannya dia merasakan kenikmatan tersebut. Wa a'zamu asbabiha thalatha. Dan sebab terbesar seorang meraih kenikmatan iman itu ada tiga perkara. Al-awwal an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Yang pertama, apabila Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Hadza amrun wajibun la yatimmu imanul 'abdi illa 'abdi illa bih. Maka ini adalah merupakan perkara yang wajib, tidak sempurna keimanan seorang hamba kecuali dengan mewujudkan hal ini. Wa tsani an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, dia tidak mencintai seseorang melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yahtaju ila mahabbati Allah wa rasulihi mahabbatan tammah. Sehingga dia membutuhkan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yang merupakan kecintaan yang sempurna. Wa la tatimmu hadhihi al-mahabbah lillah wa rasulih illa idza ahabba al-khalqa mahabbatan lillah wa rasulih. Dan tidak akan sempurna kecintaan seorang hamba kepada Allah dan rasulnya kecuali apabila dia mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai hal tersebut semata-mata karena Allah Azza wa Jalla dan karena rasulnya. Fa in kana mimman yuhibbu al-khalqa li ghairi Allah fa innaha mahabbatun naqisatun munqisatun wa mudhifatun li mahabbati Allah wa rasulih. Maka apabila dia mencintai seseorang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kecintaan tersebut merupakan kecintaan yang kurang, dan hal itu akan mengurangi dan melemahkan kecintaan seorang kepada Allah Azza wa Jalla dan rasulnya. Tanzur wa fattish fi hubbika wa bughdika ala ma tabnih. Sehingga hendaknya engkau selalu memperhatikan bagaimana perasaan cinta dan bencimu kamu membangun dasar kecintaan dan kebencian itu di atas perkara yang mana? Fama kana lillah dama wattasal. Maka apabila seorang membangun rasa cintanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan senantiasa menjadi kekal dan akan selalu ada. Wama kana li ghairillah inqata'a wa infasal. Dan apa yang dibangun di atas selain karena Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu akan terputus dan tidak bertahan lama. Sawa'an kana hubban aw bughdan aw i'ta'an aw man'an aw ghairu dhalik. Dan sama saja dalam hal ini, apakah dalam hal dia mencintai atau dia membenci atau dia memberi atau dia mencegah atau hal-hal yang lainnya, dia harus membangun di atas prinsip apakah dia melakukan karena Allah atau bukan. Sebabul salif. Kemudian sebab yang ketiga, an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadahu Allah minhu kama yakraha an yulqa fil nar. Dia membenci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana halnya dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Nafsul insani nafisatun wa ghaliyatun wa azizatun alayhi. Jiwa manusia itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat bernilai yang dimiliki oleh seseorang. Bahwa yuhafidhu alaiha. Sehingga dia harus selalu berupaya untuk menjaga dan memeliharanya. يجب أن يصل حبك لدينك أن تحفظه أشد مما تحفظ نفسك. Kecintaanmu kepada agama kamu itu harus lebih kuat dan lebih kuat penjagaan dan pemeliharaannya, dan hal tersebut lebih kuat daripada engkau menjaga dirimu sendiri. صاحب اللذة الحقيقية هو الذي يصبر ويسلم لقضاء الله ويرضى بتقديره على أي حال. Seorang yang merasakan kelezatan dan kenikmatan yang hakiki adalah seorang yang senantiasa bersabar dan dia menerima apa yang menjadi ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan dia ridha terhadap apa saja yang menjadi keputusan Allah dalam kondisi apapun yang dia rasakan. Li'annahu ya'lamu annahu min 'indillah. Sebab dia meyakini bahwa itu semua berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa anna fi dhalika hidayata qalbihi. Dan dengan meyakini hal tersebut akan memberi hidayah ke dalam hatinya. Qala Allah taala ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Allah jalla wa ala berfirman yang artinya tidaklah seseorang mendapatkan satu musibah yang menimpanya melainkan seluruhnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka niscaya Allah memberi hidayah ke dalam hatinya. Qala ba'du as-salafi ka'alqamah. Berkata sebagian para ulama salaf seperti alqamah, huwa ar-rajulu tusibuhu al-musibah. Yang dimaksud adalah seseorang yang dia tertimpa satu musibah. Fa ya'lamu annaha min 'indillah. Lalu kemudian dia meyakini bahwa apa yang menimpanya itu datang dari sisi Allah. Fayardha wa yusallim. Sehingga dia ridha dan menerima dengan sepenuhnya. Sahibu al-ladzati al-haqiqiyyah huwa alladhi qurratu 'ainihi wa na'imuhu wa tibu hayatihi fi 'ibadatillah. Seorang yang merasakan kelezatan dan kenikmatan yang hakiki adalah seorang yang penyejuk hatinya, kenikmatannya, kebaikan dalam kehidupannya dan kegembiraan dia adalah pada saat dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di salati lillah. Di dalam salat dia melakukannya karena Allah. Di sujudi lillah. Ketika dia sujud dia melakukannya karena Allah. Bil infaq li ajlillah. Pada saat dia memberi nafkah dan menginfakkan hartanya semata-mata karena Allah. Fa kullu harakatihi wa sakanatihi lillah. Maka setiap gerakan dan diamnya dia semata-mata karena Allah. La yartah qalbuhu illa bil amali lillah. Hatinya tidak merasa tenang kecuali apabila dia melakukan satu amalan semata-mata karena Allah. Sahibul ladzati al-haqiqiyyah huwa alladhi lam yufsid ridahu wa qana'atahu bi kathratil muqaranat. Seorang yang merasakan kelezatan yang hakiki adalah seorang yang tidak merusak apa yang dia rasakan dari keridhaan dan dari sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya, dengan banyak melakukan perbandingan-perbandingan terhadap kenikmatan yang diberikan kepada yang lainnya. Wala yufsidu qana'atahu bi kathrati at-tatallu'ati ila ma fi aydin nas. Dan dia tidak merusak sifat qana'ah, merasa cukup dengan apa yang terdapat pada dirinya, dengan banyak memperhatikan dan melihat apa yang ada di tangan-tangan manusia. Fahuwa yahmadu Allah 'ala ma a'tah. Maka dia ridha kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian Allah kepadanya. Wa yata'ammalu fi an-ni'amil katsirah allati ya'ishuha. Dan dia memperhatikan begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepadanya. Wa yara anna a'zama ni'mah hiya ni'matul Islam, fala yubali bighayriha. Dan dia memandang bahwa kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan kepadanya adalah nikmat Islam, sehingga dia tidak lagi memperdulikan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Wa ni'matul istiqamah 'ala dinillah. Demikian pula besarnya nikmat istiqamah di atas agama Allah. Fala yu'limuhu an yafuta shay'un min hutamid dunya. Maka ketika dia tertinggal dari hal-hal yang berkaitan dengan kenikmatan dunia, hal itu tidak membuat dia merasa sakit. Li'annahu radin billah. Hal itu disebabkan karena dia ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bima jaa'a min 'indillah. Dan dia ridha dengan apa saja yang datang dari sisi Allah. Ya'lamu anna Allah qasama bainal khalqi ma'ishatahum. Dan dia meyakini bahwa Allah Azza wa Jal yang telah membagi rezeki-rezeki dan ma'isyah di antara hamba-hambanya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Dan Allah Jalla wa'ala menerangkan bahwa kamilah yang membagi apa yang ada di antara hamba-hamba kami, apa yang menjadi ma'isyah atau rezeki mereka, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dalam kehidupan dunia. Sahibul ladzatil haqiqiyyah huwa alladhi salima qalbuhu falam tushawwih qalbahu al-ahqad wal amrad wal aqdhar al akhlaqiyyah al qalbiyyah. Seorang yang merasakan kelezatan yang hakiki adalah seorang yang hatinya senantiasa menerima, sehingga hati itu tidak mudah dikotori dan dilumuri dengan berbagai macam penyakit seperti penyakit dengki atau kotoran-kotoran yang berkaitan dengan akhlak dan kotoran-kotoran yang berkaitan dengan hati. Yujahidu nafsahu ala ikhrajil ahqadi wal hiqdi wal hasadi wa su'id dhanni. Maka dia berupaya untuk memerangi hawa nafsunya dengan cara mengeluarkan berbagai macam penyakit-penyakit hati seperti penyakit dengki, penyakit hasad, buruk sangka dan yang semisalnya. Fakam amradat wa kam at'abat hadhihi al-amrad min qulub. Berapa banyak hati-hati yang kemudian menjadi lemah disebabkan karena masuknya penyakit-penyakit hati tersebut. Sahibu hadhihi al-amrad ya'ishu fi alamin wa mashaq la yastafidu minha shay'a. Dan seorang yang memiliki penyakit-penyakit hati ini, dia akan hidup dalam kesempitan, dia akan hidup dalam kesulitan yang dia tidak mendapatkan faedah darinya sama sekali. Amma alladhi harisa ala salamati qalbihi. Adapun seorang yang berupaya untuk menjaga dan memelihara hatinya, fahuwa fi rahatin wa sururin wa sa'adah. Maka dia selalu dalam keadaan tenang, dalam keadaan gembira, dalam keadaan bahagia. Wa huwa harisun ala an yabqa qalbuhu hakadha. Dan dia bersemangat sekali untuk menjadikan hatinya tetap komitmen dan konsisten di atas perkara tersebut. Li'annahu ya'lam, karena dia mengetahui, annahu ya'ti yawmun la yanfa'u fihi malun wa la banun. Karena dia meyakini bahwa akan datang satu masa di mana harta itu tidak akan bermanfaat, demikian pula keturunan seorang tidak akan bermanfaat. Illa man ata Allah biqalbin salim. Yang bermanfaat adalah seorang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim. Sahibul ladzatil haqiqiyyah, seorang yang merasakan kelezatan yang hakiki, huwallazi akhlasa qalbahu lillah, adalah seorang yang mengikhlaskan hatinya semata-mata karena Allah. Wa aslama wajhahu lillah, dan dia menyerahkan wajahnya seluruhnya hanya untuk Allah. Wa salima qalbuhu minasyirki walbid'i wartikabil ma'asi walmunkarat, dan hatinya selamat dari berbagai macam penyakit kesyirikan, kebid'ahan, dan melakukan berbagai macam perbuatan kemaksiatan dan kemungkaran. Fala ladzata wala sa'adata wala salamata illa liman salima min hadhihi al-amrad. Tidak ada kelezatan, tidak ada kesenangan, tidak ada kebahagiaan, dan tidak ada keselamatan kecuali bagi seseorang yang hatinya selamat dari berbagai macam penyakit hati tersebut. Sahibul ladzatil haqiqiyah huwa alladhi hammuhu kulluhu lillah. Seorang yang merasakan kelezatan yang hakiki adalah seseorang yang setiap keinginannya, setiap kehendaknya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wa hubbuhu kulluhu lillah, dan kecintaannya seluruhnya karena Allah. Wa qasduhu lillah, dan tujuannya semata-mata karena Allah. Wa badaluhu lillah, demikian pula jasmaninya karena Allah azza wa jalla. Wa a'maluhu lillah, demikian pula amalan-amalannya karena Allah. Wa naumuhu wa yaqadatuhu lillah, bahkan di saat dia tidur atau di saat dia bangun seluruhnya karena Allah. Yanam likay yastayqidha fayasta'inu binawmihi ala ta'ati Allahi wa ala ada'i huquqihi ad-diniyyati wad-dunyawiyyah. Maka ketika dia tidur, lalu kemudian ketika dia bangun dari tidurnya, hal itu dijadikan sebagai penguat untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat yang berkaitan dengan perkara agamanya, demikian pula perkara dunianya. Fatuktabu lahu al-ujur wa huwa na'imun fi firashi, sehingga dicatat dia mendapatkan pahala walaupun dia dalam keadaan tidur di atas pembaringannya. Fahuwa ma'a maradillahi jalla wa ala fi aqwalihi wa af'alihi, sehingga dia selalu berputar bersama dengan apa yang diridai Allah Subhanahu wa taala, baik yang berkaitan dengan ucapannya demikian pula dengan perbuatan-perbuatannya. Wa kalamihi wa sukutih, demikian pula dia senantiasa berjalan bersama ridha Allah pada saat dia berbicara dan pada saat dia diam. As-sukutu yahtaju ila niyatin shadiqah, diamnya seseorang itu membutuhkan kepada niat yang jujur. Kama anna al-kalama yahtaju ila niyatin shadiqah, sebagaimana halnya berbicara juga membutuhkan niat yang jujur. Walidhalika ba'dun nasi yaskutu katsiran, oleh karena itu ada sebagian dari manusia mereka seringkali berdiam diri. Wa yatakallamu ahyanan, dan kadang-kadang dia berbicara. Walakinahu idza takallam takunu niyyatuhu ghairu khali takunu niyyatuhu ghairu khalisatin. Idza takallam ahyanan takunu niyyatuhu ghairu khalisah. Naam, yatakallam li yani sukutuhu as-sabiq lam yakun lillah bidalil annahu idza takallam takallama li aghrad nafsiyyah. Iya. Namun ada sebagian orang ketika dia berbicara, maka ucapan-ucapannya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ikhlas. Hadza yakthuru fil majmu'at, ini dia menyebutkan, menulis di grup-grup. Yani yatakallamu an-nas wa yukhthi' ba'dhum wa hadha sakit. Yani ketika ada sebagian orang mereka berbicara dalam grup-grup tersebut, lalu kemudian dia ini diam. فإذا جاء خطأ من صاحبه وقريبه دافع وبرر وسوغ. Maka ketika ada kesalahan dari temannya atau dari kerabatnya, maka dia berupaya untuk melakukan pembelaan terhadapnya. وإذا جاء الخطأ من آخر لا يحبه علق وخطأ. Namun apabila kesalahan itu datang dari orang yang bukan temannya, orang yang dia tidak senangi, maka dia memberikan komentar dan dia memberikan dukungan kepadanya. Hadza kana al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kama fi kitabihi al-Umm yad'u katsiran bi an yarzuqahu Allahu an-niyyata as-shadiqah wa yaqul waj'alna mimman yanwi fi ma yaqulu wa yasmut. Oleh karena itu al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala beliau seringkali menyebutkan di dalam kitabnya al-Umm bahwa beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jal senantiasa meluruskan niat beliau di dalam berucap dan di dalam mengucapkan dan menulis sesuatu. Is'al nafsaka da'iman limadha anta sakitun fi hadzal hal, maka hendaknya engkau selalu bertanya kepada dirimu, mengapa engkau diam dalam keadaan seperti itu? Wa limadha takallamta fi hadzal hal, dan mengapa engkau berbicara dalam keadaan tersebut? وبعض الناس اذا راى الخير والصلاح لا يعجبه. Ada sebagian orang kalau dia melihat kebaikan dan kemaslahatan dia tidak senang dengan hal itu. ياتيه الشيطان فيؤزه أزا, datang syaitan kepadanya lalu kemudian dia menggerakkannya. ويبدأ يوجد الاعتراضات. Maka dia pun mulai untuk membuat komentar-komentar dan kritikan-kritikan. Wal iskalat, dan menyebutkan problem-problem. Lat tashihat wat taswibat, bukan bertujuan untuk membenarkan dan mentashih. هذا الذي يقول فيه البلقيني كما ذكرنا كثيرا في دروسنا. Ini yang disebutkan oleh Al-Bulqini rahimahullah sebagaimana yang sering kita nukil dalam pelajaran-pelajaran kami. ولكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض. Akan tetapi tatkala seorang bangkit untuk sekedar melakukan kritikan, ini adalah merupakan bentuk penyakit yang dimiliki oleh seseorang. كم هي المشاكل في البيوت؟ Berapa banyak problem-problem yang terjadi di rumah-rumah? بسبب انتقاد بعض الأزواج لزوجاتهم. Hal itu disebabkan karena kritikan sebagian suami terhadap istrinya. واعتراضهم على ما يفعلن في البيوت. Dan bantahan seorang suami terhadap apa yang dilakukan oleh istri di rumahnya. تتعب المرأة من أول النهار. Dalam keadaan seorang istri, seorang wanita, dia sudah dalam kondisi lelah dari pagi hari. Di صناعه شيء او ترتيب شيء. Tatkala dia membuat sesuatu atau mengatur sesuatu. Fa ya'ti az-zawj fa la yamliku wa la yajidu illa al-i'tirad wal hujum 'ala al-fi'l. Lalu kemudian datang seorang suami dan dia tidak bisa bersikap kecuali kritikan, menyampaikan bantahan sanggahannya dan menyerang istrinya. Fayahdimu juhdaha, sehingga hal ini merusak dan merobohkan apa yang telah dilakukan oleh seorang istri dari upaya dan usaha yang telah dia lakukan. Wayaksiru qalbaha, dan hal itu menyakitkan hati seorang istri. Wala tastafidu min hadzal intiqad syai'a, dalam keadaan sang istri tidak mengambil faedah sedikit pun dari kritikan itu. Wa kana biimkanihi an yashkura sani'aha wa yusahhiha ma yahtaju ila tashih, dalam keadaan memungkinkan bagi seorang suami untuk berterima kasih, bersyukur atas apa yang dilakukan oleh istri tersebut, lalu kemudian membenarkan apabila di sana ada kekeliruan dan kesalahan. Wa qad waqaftu bi nafsi ala mushkilatin katsirah min hadzal bab, dan aku telah banyak mengetahui berbagai macam problem yang terjadi yang ternyata sumbernya dari permasalahan yang seperti ini. Qabla an ta'tarid, qabla an tantaqid, ikhtar al-uslub al-hasan, sebelum engkau melakukan kritikan dan sanggahan, maka hendaknya engkau menggunakan metode yang baik. Wa awjidil hal al-ahsan, dan cari solusi yang terbaik. Ma ra'yuka law san'ana hakadha, apa pendapatmu kalau seandainya kita melakukan hal ini? Li'anna hakadha rubbama yankasir, sebab dengan cara yang seperti ini memungkinkan benda itu bisa patah atau hancur. Mubasyaratan, langsung. Iya siap. Mubasyaratan ana sa'aqbal mink wa aqul iya siap. Siap. Iya, maka ketika kritikan itu disampaikan dengan cara yang baik, maka dia dengan mudahnya mengatakan iya siap, saya akan melakukan itu. Kam min farhatin inqalabat ila mushkilatin wa huznin bisabab hadhihi al-asalib, berapa banyak sebuah kegembiraan dan kebahagiaan berubah menjadi kesedihan itu disebabkan karena metode-metode yang salah, yang buruk seperti ini. Al-muhim an yakuna al-'abdu fi qawlihi wa sukutihi lillah, yang terpenting di sini bahwa hendaknya seorang hamba berbicaranya dia dan diamnya dia semata-mata karena Allah. Wa idza qala falyaqul khairan aw liyasmut, dan apabila dia mengucapkan sesuatu maka dia mengucapkan kebaikan atau dia diam. Alladhi yadhuqu al-ladhdhata al-haqiqiyyah afkaruhu wa humumuhu taduru wa tahumu hawla maradillahi wa mahabbihi, maka seorang yang merasakan kelezatan yang hakiki, fikirannya dan pandangan-pandangannya itu selalu berputar bersama apa yang diridai Allah Subhanahu wa taala dan yang dicintainya. Wal qaidah, dan kaidahnya dalam hal ini, amara Allahu bi syai' fa huwa yuhibbu, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia menyukainya. Athna ala syai'in aw ala ahlihi fa huwa yuhibbu. Naam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuji sesuatu dan memuji orang yang melakukannya, maka seorang hamba tersebut menyukainya. Naha an syai'in fa huwa yubghidhuh. Ketika Allah Azza wa Jalla melarang dari sesuatu, maka hamba itu membencinya. Haddara min syai'in aw wasafa ahlahu bi wasfin laysa jayyidan fa huwa yubghidhuh. Ketika Allah Azza wa Jalla memperingatkan dari sesuatu atau menyebutkan sifat bahwa orang yang melakukannya adalah orang yang tidak terpuji, maka seorang hamba membenci seseorang yang melakukannya. Sahibu al-ladzati al-haqiqiyyah huwa alladhi razaqahu Allah an-niyyata as-salihata al-khalisah wal-ihtisab wal-istihdhar. Seorang yang merasakan kelezatan yang hakiki adalah seorang yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa niat yang baik. Dia selalu mencari apa yang menjadi ridha Allah Subhanahu wa taala dan menghadirkan itu di dalam dirinya. Yatruk yaf'al yahtasib wa yastahdhir at-thawab min Allah. Ketika dia melakukan sesuatu atau dia meninggalkan sesuatu, dia selalu menghadirkan hatinya bahwa dia melakukan itu semua karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa yata'amalu ma'a Allah la ma'a ahwa'ihi wa raghabatihi. Maka dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa bersama dengan Allah, bukan bersama dengan hawa nafsunya dan bukan bersama dengan apa yang menjadi keinginan makhluk. Wala ma'a raghabatil khalq. Dan dia tidak berjalan bersama dengan apa yang menjadi kehendak makhluk. Akhlasahu Allah li nafsihi. Allah Azza wa Jalla memberi keikhlasan pada dirinya. Faja'alahu min ibadihi al-mukhlasin. Sehingga Allah menjadikannya termasuk di antara hamba-hamba yang senantiasa ikhlas. Fahuwa yahtasibul 'adat 'inda Allah wa yasta'inu biha 'ala ta'atillah. Sehingga dalam perkara-perkara yang menjadi kebiasaan dan adat, dia senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengannya dan dia menjadikannya sebagai penguat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahibul ladzatil haqiqiyyah huwa alladhi ta'allaqa qalbuhu billah. Seorang yang merasakan kelezatan yang hakiki adalah seorang yang hatinya selalu bergantung kepada Allah. Sara kalamuhu wa hadithuhu 'anillah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pembahasannya, pembicaraannya senantiasa tentang Allah Azza wa Jalla. Wa 'an 'azamatihi wa karamih. Dan senantiasa membahas tentang keagungan dan kemuliaan Allah. Wa 'an ni'amihi wa lutfihi. Demikian pula tentang kenikmatannya dan kelembutan dan kasih sayangnya. Wal hadithu anhu subhanahu ashha ilayhi min kulli hadith. Dan membahas tentang Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan perkara yang paling nikmat daripada setiap pembahasan-pembahasan yang lain. Fa khalwatuhu ma'a nafsihi li dhikrillah wa ta'dhimihi a'zamu ladzati ad-dunya 'indahu. Dan ketika dia berkhalwat bersama dengan dirinya dengan cara berzikir kepada Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan kelezatan dunia yang paling besar yang dia rasakan. Nahtaju an najlisa ma'a anfusina jalsatan khaliyah. Kita sangat butuh untuk duduk bersama diri kita dalam keadaan sendirian. Wa an na'khudha ba'd asma'illahil husna. Lalu kemudian kita memetik sebagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dari al-asma'ul husna. Wa naqra' ma'naha wa atharaha wa ma dalalatiha. Lalu kemudian kita membaca makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan apa yang menjadi pengaruh dan penunjukan kandungan yang terdapat di dalam asma'ullah tersebut. Wa nanzur ila dhalika fi ahwalina. Lalu kemudian kita memperhatikan, menyesuaikan nama-nama Allah itu, lalu kita perhatikan pada diri-diri dan keadaan kita. Sifatul rahmah, sifatul lutf, law qara'taha jayyidan wa fahimtaha jayyidan wa nadharta ila lutfillah bik la ra'aita shay'an 'ajiban. Seperti misalnya sifat rahmat Allah, sifat kelembutan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, apabila engkau memahami dengan baik dan mengerti kandungan yang terdapat di dalam nama Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan melihat sesuatu yang menakjubkan. Sahibul ladzatil haqiqiyyah huwa alladhi jahada nafsahu wa hawah hatta futiha lahu babu halawatil ibadah. Seorang yang merasakan kelezatan yang hakiki adalah seorang yang senantiasa berjihad melawan jiwa dan hawa nafsunya, sehingga dibukakan untuknya pintu manisnya melakukan ibadah. Bihaitu la yakadu yashba'u qalbuhu min ibadatillah. Di mana hatinya tidak pernah merasa kenyang dan puas dalam beribadah kepada Allah. Faqad dzakarna al-adillata wal ahadith wal athar fi al-liqa' fi as-sabah. Dan telah kita sebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim, dari hadis, demikian pula athar, riwayat-riwayat pada pertemuan kita di pagi hari. Fahuwa yajidu min al-ladzati wal rahati adhaf ma kana yajiduhu fi ladzati al-lahwi wal la'ib. Sehingga dia merasakan sebuah kenikmatan, sebuah kelezatan dan kebahagiaan yang berlipat-lipat melebihi kelezatan dan kenikmatan yang dirasakan oleh seorang yang dia merasakan nikmat dengan kelalaiannya. Fayajidu fi sujudi lillahi wa dzikrihi wa ta'zimihi a'zam mimma yajiduhu huwa wa ghayruhu fi nail ash-shahawat wal maladdat. Dan dia merasakan sebuah kenikmatan dan kelezatan pada saat dia melakukan ibadah, pada saat dia sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pada saat dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melebihi orang yang lain yang mereka merasakan apa yang mereka rasakan dari kenikmatan ketika melampiaskan syahwatnya. Tasilu bihi al-ladzah ila halin bihaitsu law dakhalat as-salah wadda an la yakhruja minha. Kelezatan dan kenikmatan yang dirasakan oleh seorang yang merasakan kelezatan yang hakiki tersebut sampai kepada tingkatan apabila dia telah masuk ke dalam amalan salat, dia berkeinginan untuk tidak lagi keluar dari amalan tersebut. Sahibul ladzatil haqiqiyyah wallazi dawama an-nawara fi kitab rabbih was-sama'lah. Seorang yang merasakan kelezatan yang hakiki adalah seorang yang senantiasa melihat dan memperhatikan kitabullah dan senantiasa mendengarkan tilawatul Quran. Fafutiha lahu babu ladzati tilawati wat-tadabbur. Sehingga dibukakan baginya kelezatan membaca Al-Qur'anul Karim dan mentadabburinya. Wa halawatu istima'i kalamillahi fala yashba'u min. Dan dia merasakan manisnya dan nikmatnya menyimak firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak pernah merasa puas pada saat menyimaknya. Fa idzan qata'a 'an tilawati kitabihi aw inqata'a 'an sama'i kalamihi dhalla qalbuhu muta'alliman. Dan apabila dia terputus dari melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan dari mendengar dan menyimaknya, maka hatinya merasakan kepedihan. Wa idza talahu aw sami'ahu hada'a qalbuhu. Maka pada saat dia membaca firman Allah atau mendengarkan lantunan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya merasakan ketenangan. Kama yahda'u as-sabi idza u'tiya ma huwa shadidul mahabbati lahu. Seperti tenangnya seorang anak apabila dia diberikan sesuatu yang itu merupakan perkara yang sangat dia senangi dan dia cintai. Sahibul ladzatil haqiqiyyah wallazi aqbala ala rabbih fala yas'alu illa Allah wa la yasta'inu illa bih. Seorang yang merasakan kelezatan yang hakiki adalah seorang yang senantiasa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meminta kecuali kepada Allah. Dia tidak memohon pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhaqqiqan qawla Allah taala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu ya Allah kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Sebagaimana yang Rasul sampaikan kepada Ibnu Abbas, apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah, dan apabila engkau memohon pertolongan maka mohonlah pertolongan hanya kepada Allah. Bahwa muta'alliqun qalbuhu billah, sehingga hatinya selalu bergantung kepada Allah. Wa lam yu'alliq raja'ahu wa amalahu bil makhluqin, dan dia tidak menyandarkan harapannya dan keinginan-keinginannya kepada makhluk. Li'annahu ya'lamu anna as-sa'ida kullu as-sa'id, sebab dia meyakini bahwa orang yang benar-benar merasakan kebahagiaan, wal muwaffaqa kullu al-muwaffaq, dan seorang yang benar-benar diberi taufik, man lam yaltafit 'an rabbih ta'ala yaminan wala shimala, adalah seseorang yang dia tidak menoleh ke kanan dan ke kiri yang menunjukkan dia berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takhadha siwahu rabban wala wakila, dan dia tidak menjadikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai rabbnya atau sebagai perwakilannya. Wala mudabbiran wala hakama wala nasiran wala raziqa, dan dia tidak menjadikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai yang mengaturnya atau sebagai yang mencetus hukum untuknya dan sebagai penolong dan pemberi rezeki kepadanya. Sahibul ladzati alhaqiqiyyah huwa alladhi tasiru indahu alkhalwatu bi rabbih ibadatan wa dhikran wa tilawatan afdal wa aula wa aham wa athara indahu min alkhulqah. Seorang yang merasakan kelezatan yang hakiki adalah seorang yang ketika dia berkhulwat dengan Rabbnya, dia bersendiri dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia melakukan ibadah, dia berzikir kepada Allah, dia membaca, melantunkan ayat-ayat Allah, bagi dia itu lebih utama dan lebih penting daripada bergaul dengan yang lainnya. Illa haythu takunu al-khulthatu ahabba ilayhi wa arda lahu subhanahu wa ta'ala, terkecuali apabila bergaul dengan yang lain tersebut dalam kondisi hal itu perkara yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sesuatu yang mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah. Fahuwa yaduru ma'a maradillah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia selalu berjalan sesuai dengan apa yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqtu ad-du'a du'a, pada saat tiba waktu berdoa maka dia berdoa. Waqtu dzikr dzikr, pada saat tiba waktu berzikir maka dia pun berzikir. Waqtul qur'an qur'an, pada saat tiba waktu membaca Al-Qur'an maka dia membaca Al-Qur'an. Waqtul ilm ilm, tiba waktu menuntut ilmu maka dia pun menuntut ilmu. Waqtul ahl waz zawjati wal aulad khasun bihim, maka ketika tiba waktu berkumpul bersama dengan keluarga, bersama dengan istri dan anak-anak, maka dia pun mengkhususkan berkumpul dengan mereka. Waqtul liqa'i bil ikhwati wal asdiqa'i waz zumala' aidan khasun bihim, demikian pula ada yang khusus pada saat dia bertemu dengan ikhwah, bertemu dengan teman-temannya, ada waktu tersendiri. Qad yatruku ba'dha a'malihi as-salihah li ajli al-qiyam bi haqqi zawjatin aw aulad aw istiqbali dhayf, terkadang seseorang meninggalkan sebagian dari amalan-amalan salihah dengan tujuan karena dia hendak bertemu dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya, atau karena menjamu tamu yang datang. Wahadihi min al-amal salih, dan ini juga termasuk di antara bahagian amalan salih. Inna li rabbika 'alaika haqqan, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna li rabbika 'alaika haqqan, sesungguhnya kamu memiliki, sesungguhnya Allah azza wajalla Rabbmu memiliki hak yang harus kamu tunaikan. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan, demikian pula dirimu ada hak yang harus kamu tunaikan. Wa inna li 'aynika 'alaika haqqan, dan demikian pula matamu ada hak yang harus kamu tunaikan, yaitu kamu harus menyisakan waktu untuk beristirahat tidur. Fa inna li dhayfi wa inna li zawjika 'alaika haqqan, demikian pula istrimu ada hak yang harus kamu tunaikan. Wa inna li zawrika aw li dhayfika 'alaika haqqan, sesungguhnya pada suamimu demikian pula pada tamumu ada hak yang harus kamu tunaikan. Fahuwa la yaghdhabu min ada'il huquq, fahuwa la yaghdhabu wa la yadhjaru min ada'il huquq, maka dia tidak marah pada saat dia menunaikan setiap hak-hak tersebut. Wa yata'abbadu Allah fi dhalika kullih, dan dia dalam menunaikan hak-hak tersebut seluruhnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahibul ladzati alhaqiqiyyah huwa alladhi waffaqahu Allah li asdiqa'a salihin mu'inina 'ala ta'atillah, seorang yang merasakan kelezatan yang hakiki adalah seorang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memiliki teman-teman yang saleh yang mereka itu membantunya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'munina fi dinihim wa akhlaqihim, yaitu sahabat-sahabat, teman-teman yang benar-benar memiliki agama dan akhlak yang baik yang kita aman darinya. La yakhsha minhum su'an wala fujura. Yang dia tidak mengkhawatirkan dari teman-temannya tersebut keburukan atau perbuatan fajir yang dia lakukan. Wala khiyanatan wala ifsha'an lis-sir. Dan dia juga tidak mengkhawatirkan dari mereka adanya khianat, perbuatan khianat atau menyebarkan rahasia orang lain. Wala tajmi'an liz-zallati li-ayyamil adawat. Dan dia juga tidak mengkhawatirkan dari teman-temannya tersebut orang-orang yang suka mengumpulkan kesalahan-kesalahan orang lain pada saat tiba hari-hari di saat terjadinya perselisihan dan permusuhan. Wa min kalami Hisham bin Abdul Malik. Dan termasuk di antara ucapan Hisham bin Abdul Malik, qawluhu, beliau mengatakan, ma baqiya min ladzatid dunya syai', tidak tersisa dari kelezatan dunia sesuatu apapun, illa akhun arfa'u ma'unat at-tahaffudz baini wa bainah, kecuali seseorang yang aku bisa mengangkat adanya penjagaan antara aku dengan dia. Maksudnya bahwa tidak tersisa lagi dari sebuah kenikmatan dunia kecuali apabila aku bertemu dengan seorang saudara karena Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya tidak ada tirai yang menghalangi antara aku dengan dia, yang aku harus menjaga diri darinya. Hada Malik Hisham bin Abdul Malik, malikun min muluki Bani Umayyah wa umara'i Bani Umayyah. Ini Hisham bin Abdul Malik adalah seorang raja di antara raja-raja dari Bani Umayyah. Zaqa jami'al maladzat. Dia telah merasakan berbagai macam kelezatan dan kenikmatan dunia. Yaqul lam yabqa shay illa sadiqun arfa'u ma'unata at-tahaffudz wa mashaqqata at-tahaffudz bayni wa bayna. Beliau sendiri yang telah merasakan berbagai macam kenikmatan dunia, beliau mengatakan tidak ada lagi yang tersisa dari kenikmatan dunia kecuali ketika aku bertemu dengan seorang saudara yang tidak ada tirai yang menyebabkan aku harus menjaga diri darinya. Ladzatun 'azimah. Ini adalah merupakan kelezatan dan kenikmatan yang besar. An ya'ishul akhu ila ikhwanihi bi kulli suhulatin wa basatatin wa yusr. Ketika seseorang hidup bersama para sahabatnya dengan penuh kemudahan dan tidak ada hal-hal yang seseorang harus menjaga diri dari mereka. Fa'an tajlis al-ukhtu ila akhawatiha duna takhawufin wa qalaq. Demikian pula seorang wanita pada saat dia duduk bersama dengan teman-temannya tanpa ada perasaan takut dan khawatir. Sahibul ladzatil haqiqiyyah huwa alladhi qurratu 'ainihi billah. Seorang yang merasakan kelezatan yang hakiki adalah seorang yang penyejuk hatinya bersama dengan Allah. Wa tuma'ninatuhu wa sukunuhu ila Allah. Dan perasaan tenangnya dan kebahagiaannya ketika dia kembali kepada Allah. Fa huwa kullama wajada min nafsihi inshighalan bighairi Allah. Dan setiap kali dia mendapati dirinya tersibukkan dari ada kesibukan pada dirinya karena selain Allah, waltifatan ila ghairihi, lalu kemudian hatinya itu menoleh kepada selainnya, tala alaiha qaulullahi taala, maka dia pun membacakan kepada hatinya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, hendaknya engkau kembali kepada Rabbmu dalam keadaan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa yuraddidu ala nafsihi al-khitab, maka dia mengulang-ulangi ayat tersebut untuk diarahkan kepada dirinya sendiri. Bi hadhihi al-ayah, yaitu dia membacakan ayat ini untuk dirinya sendiri fid dunya, dalam kehidupan dunia. Liyasma'ahu min rabbihi yawma liqa'ih, agar kemudian dia bisa mendengarkan bacaan dan lantunan tersebut langsung dari Allah Subhanahu wa taala pada hari dia bertemu dengan Allah. Kulluna bashar, nukhthi'u wa nuhsin wa nusib. Kita semua adalah manusia. Kita terkadang melakukan kekeliruan dan terkadang melakukan kebenaran. Wa natadhakkaru wa naghful. Dan terkadang kita mengingat sesuatu dan terkadang kita lalai dari sesuatu. وَنَنْشَطُ وَنَكْسَلْ, terkadang kita semangat dan terkadang kita malas. لَكِنَّ الْمُوَفَّقْ إِذَا رَأَى مِنْ نَفْسِهِ كَسَلًا وَابْتِعَادًا أَرْجَعَ نَفْسَهُ. Akan tetapi seorang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat dia mendapati ada penyakit malas menimpa dirinya, maka dia berupaya untuk mengembalikan dirinya tersebut sehingga dia kembali semangat. Yaqulu laha ila ain. Lalu kemudian dia mengatakan kepada dirinya, mau ke mana kamu? Wa yudzakkiruha bi ahwali unasin kanu ahsana halan minhu thumma dhahabu ila ma la yuhmadu 'uqbah. Lalu dia mengingatkan dirinya, mengingatkan tentang sekian banyak kondisi orang di mana orang-orang tersebut lebih baik kondisinya dari dirinya sendiri, lalu kemudian setelah itu tidak diketahui kemana arah mereka. Ala yazalu bi nafsihi yasuquha hatta talqa Allah ala jihatin mardiyah wa ala halin mardiy. Sehingga seorang hamba dia senantiasa mengarahkan dirinya kepada kebaikan sampai kemudian dia bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridai. Idza fa'ala al-'abdu ma'a nafsihi hadha, ma alladhi yahsulu li qalbihi fi hadhihi al-hal? Apabila seseorang menyikapi hatinya dengan cara yang demikian, kira-kira apa yang akan dia rasakan di dalam hatinya dalam kondisi seperti ini? Yarzuquhullahu hubban li ta'atihi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki pada dirinya cinta untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Fayansabighu al-qalbu baina yaday ilahi wa ma'budihi al-haq bi sibghati al-ubudiyyah. Sehingga hati tersebut itu dicampuri, ya, dicampuri dengan campuran ubudiyah, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tumbuh perasaan cinta pada saat dia kembali kepada Allah, dia bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fatasiru al-ubudiyyah sifatan thabitatan lahu la takallufa. Sehingga sifat peribadatan itu menjadi sifat yang menetap pada dirinya, menjadi tabiat dia, bukan sesuatu yang dia lakukan dengan cara dengan cara takalluf, dengan cara yang dia berupaya semaksimal mungkin, tapi itu sudah menjadi sifat yang menetap pada diri hamba tersebut. Fayati bil ibadati li rabbih tawaddudan wa tahabbuba wa taqarruban ila Allah bi kulli ladhdatin wa sururin wa insyirahin wa taslim. Sehingga pada saat dia melakukan berbagai macam jenis ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan itu bukan karena terpaksa, namun dia melakukannya dengan penuh rasa cinta, dengan penuh kebahagiaan pada saat dia mendekatkan diri kepada Allah dengan kenikmatan, dengan kelezatan, kegembiraan, dan dengan penuh ketundukan. Al-ladzatul haqiqiyyatu ayyuhal kiram idza hallat biqalbin awrathathu istijabatan lil awamiri wan nawahi. Dan kelezatan yang hakiki, wahai saudaraku yang mulia, apabila menetap dalam diri seorang hamba, maka dia senantiasa menjawab apa yang menjadi panggilan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dari perintah dan larangannya. Wa tuma'ninatan wa sakinatan bi tha'at. Dan hal tersebut akan mewariskan, menumbuhkan ketenangan dan merasa nikmat ketika melakukan ketaatan-ketaatan. Ta'tihi mawasimul khairat wat tha'at fayurillaha min nafsihi khairan. Pada saat tiba musim-musim untuk melakukan kebaikan dan ketaatan, maka jiwanya dia memperlihatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Fa taghayyaru jadwaluhu wa tataghayyaru hayatuhu wa haluhu. Sehingga kondisinya berubah. Demikian pula bagaimana cara dia mengatur waktunya, terjadi perubahan. La yaj'alu yawma fitrihi wa yawma shaumihi sawa. Dia tidak menjadikan hari ketika dia tidak berpuasa seperti pada hari ketika dia berpuasa. Wala yaj'al ath-thuluth al-akhir min al-layli wa ghayrahu sawa. Dan dia tidak menjadikan sepertiga malam terakhir dibandingkan hari-hari dan malam-malam yang lainnya itu dengan cara yang sama. Wala yaj'al wujud waqta wujud majalis al-ilmi wa ghayraha sawa. Dan dia tidak menjadikan saat-saat adanya majelis-majelis ilmu dengan selain itu dijadikan seperti kondisi yang sama. Wala yamurru alaihi mausim min mawasimil khairi illa bi ibadatin mutaaddiyatin wa qasira. Maka dia tidak melalui berbagai macam musim kebaikan, musim untuk melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia senantiasa bersemangat di dalam melakukan berbagai macam amalan saleh, baik yang sifatnya untuk dirinya pribadi atau yang manfaatnya pun dirasakan oleh yang lainnya. Ashabul ladzatil haqiqiyyah humul ladzina wajaduha fi ta'atillahi wal qurbi min. Maka orang-orang yang merasakan kelezatan yang hakiki mereka adalah orang-orang yang merasakan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dekat dari Allah. Khulasatu hayatihim wa halihim, maka inti dan rangkuman dari kehidupan seorang yang merasakan kelezatan yang hakiki itu, annahum ta'ibu qalilan wastarahu katsiran, bahwasanya mereka hanya berlelah-lelah pada waktu yang sedikit, lalu kemudian di saat itu, di saat di masa berikutnya, mereka akan merasakan sebuah kesenangan yang berkepanjangan. Wataraku haqiran wa'tadu 'azima, lalu kemudian mereka meninggalkan sesuatu yang rendah karena mereka mengharapkan gantinya sesuatu yang lebih besar. Wada'u ladzatal 'ajilah wal 'aqibatal hamidah fi mizanil 'aql, maka mereka senantiasa meletakkan sebuah kenikmatan yang disegerakan dan satu akibat yang akan dia rasakan yang terpuji nanti di akhirat, dia senantiasa menimbangnya dengan timbangan akal. Fadhahara lahumut tafawut, sehingga dia pun nampak adanya perbedaan yang jauh antara keduanya. Fara'u min a'zamis safah, maka mereka memandang termasuk di antara kebodohan yang sangat besar. Bai'al hayati at-thayyibati ad-da'imati fi an-na'imi al-muqim, bai' al-hayah at-tayyibah ad-da'imah fi an-na'im al-muqim bi ladzati sa'atin tadhhabu shahwataha wa tabqa shiqwataha. Fara'u min a'zami as-safah, maka mereka memandang bahwa termasuk di antara kebodohan yang besar bai' al-hayah at-tayyibah, antara sebuah kehidupan yang baik ad-da'imah fi an-na'im al-muqim, yaitu kehidupan yang baik yang kekal dalam sebuah kenikmatan yang tidak ada akhirnya. Biladzati sa'ah, lalu kemudian dibandingkan dengan sebuah kelezatan kenikmatan sesaat. Tadhhabu syahwatuha, yang mana kelezatan sesaat tersebut syahwatnya terlampiaskan. Wa tabqa syiqwatuha, akan tetapi yang tersisa adalah kesengsaraan dan kebinasaan. Wa hadhihi law fuhimat jayyidan lastaraha al-insanu fi jami'i ladzatihi, dan hal-hal yang seperti ini kalau seandainya dipahami dengan baik, maka seorang akan merasakan, akan beristirahat dari sekian banyak perkara-perkara yang melalaikan. Al-ladzatul muharramah, kelezatan yang hukumnya diharamkan. Tadhhabu wa tazulu ladzatuha wa halawatuha, maka itu akan sirna dan akan hilang kenikmatannya. Wa tabqa alamuha wa uqubatuha, dan yang tersisa adalah rasa sakitnya dan siksaannya. Khilafi al-ladzati al-mubahah aw al-na'am, berbeda halnya dengan sebuah kenikmatan yang hukumnya dihalalkan dan mubah. Wa bi khilafi al-alam fi ta'atillah, dan demikian pula berbeda halnya dengan seorang merasa sakit namun dalam hal melakukan ketaatan kepada Allah. Wa ta'ab fi mardhatillah, dan dia berlelah diri dalam melakukan hal-hal yang diridhai Allah. Yadhhabul alamu wat-ta'abu wa yazul, di mana rasa sakit itu akan hilang dan akan sirna. Wa yabqa ajruha wa thawabuha al-'azim, dan yang tersisa adalah pahala yang besar di sisi Allah. Yaqulullahu jalla wa ala, Allahu jalla wa ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang beramal saleh baik dari kaum lelaki atau wanita, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami pasti akan memberikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Fal hayatu thayyibatu asya'u katsirah, dan kehidupan yang baik itu banyak sekali. Minha tuma'ninatul qalbi wa hayatul qalbi wa na'imuh, di antara kehidupan yang baik itu adalah ketenangan hati dan kebahagiaan dan kenikmatan yang dirasakannya. Qala as-Sa'di rahimahullah, berkata as-Sa'di rahimahullah, wa min al-hayati at-tayyibati allati yurzaqunaha, dan termasuk di antara kehidupan yang baik yang hamba-hamba itu diberikan rezeki kepadanya, dzauqu halawati at-ta'at, ketika seorang merasakan manisnya melakukan ketaatan. Wasti'zabul masyaqqat fi ridallahi ta'ala. Dan merasa nikmat ketika melakukan hal-hal yang sulit dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi al-ahwal kulluha khairun lil mu'min. Dan kondisi-kondisi yang seperti ini seluruhnya merupakan kebaikan bagi seorang mukmin. In sahhalallahu lahu tariqal ibadati wa hawwanaha hamidallaha wa syakara. Ketika Allah Azza wa Jalla memberi kemudahan kepadanya untuk menempuh jalur-jalur ibadah, maka dia memuji Allah Azza wa Jalla dan berterima kasih. Wa in qamatil aqabatu sabara fi iqtihamiha. Wa in qamatil aqabatu sabara fi iqtihamiha. Maka apabila dia menemukan berbagai macam kesulitan pada saat melakukan ibadah tersebut, maka dia bersabar di dalam menghadapinya hingga dia mampu melakukannya. Wahtasabal khaira fi anaihi wa jihadihi. Lalu kemudian dia memohon mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam kesulitan yang dia hadapi pada saat melakukan ibadah itu. Wa raja 'azimat thawab. Dan dia mengharapkan besarnya pahala dan ganjaran dari Allah. Hadhihi ba'dul awsaf wal ahwal al mukhtasarah li ashabil ladhdhah al haqiqiyyah. Ini sebahagian dari sifat-sifat dan keadaan orang-orang yang merasakan kelezatan yang hakiki. Wa amma ba'd as-sifat fa min adh-dhulm ikhtisaruha. Adapun sebagian dari sifat-sifat maka ikhtisaruha fi kalamin yasir. Ta'ala basta fi khas. Dan ada sebagian sifat-sifat kata beliau termasuk di antara kezaliman kalau kita meringkasnya, artinya membutuhkan penjabaran karena itu merupakan hal yang penting sekali. Wa nas'alullah an yassira majalis khassah laha ala jihati al-infirad. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberi kemudahan kepada kita adanya majlis-majlis khusus untuk menjabarkan dan merinci perkara tersebut. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hadirakumullah.